Mitra bisnis, berbagai fenomena kerusuhan dan kericuhan dalam proses pemilu kada makin marak bermunculan pasca diberlakukannya pola-pola pemilihan langsung untuk pimpinan eksekutif di daerah. Maraknya aksi-aksi ini memunculkan wacana yang mempertanyakan kelebihan serta kekurangan dari penyelenggaraan pemilu kada yang telah berjalan selama ini. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, untuk mencegah munculnya berbagai kerusuhan dan perselisihan dalam proses pemilu kada, apa yang harus diperbaiki atau dipangkas dari aturan main pemilu kada? Menurut saya yang patut dipangkas itu sebetulnya karena kewenangan seleksi awal itu masih di dewan, di partai politik gitu. Itu paling kacau itu. Kita punya pengalaman cukup banyak mengenai hal itu gitu ya, gitu. Ada jual beli politik, biaya sosial, biaya politiknya sangat tinggi di situ gitu ya. Yang kedua, melekatkan rasional manajemen pemerintahan daerah dengan ideologi politik dan kelompok-kelompok politik itu berbahaya gitu. Jadi dikembalikan aja, kalau saya diperdali aja kewenangan itu gitu ya, memberi ruang kebebasan bagi calon-calon independen yang lebih besar, dan syarat 15% itu diturunkan saja gitu. Jadi mengurangi peran partai cukup 8%, 10% mungkin gitu. Sehingga yang namanya kekerabatan politik lokal yang membangun klientelisme, yang membangun dinasti-dinasti politik lokal itu bisa dikikis juga karena kompetitornya lebih banyak kan. Itu sama dengan checks and balances di tingkat nasional yang pakai S itu tadi. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam masalah ini ya Pak Hermawan? Ya, karena mereka akan saling mengontrol gitu. Kalau kelompoknya, kalau 100 orang menjadi 10 kelompok, potensi kerusuhannya kecil. Tapi kalau 100 orang itu dijadikan 2 kelompok saja, yang 151, yang 149%, yang 49 nggak terima, bunuh-bunuhan itu. Tapi kalau 10, saling kontrol ini gitu. Apa yang harus diperbaiki ya Pak Hermawan? Enggak, kalau nggak susah itu. Saya 2-3 pasal paling. Masalahnya mau nggak? Maling nggak jadi maling lagi, kan gitu. Ini repot kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.